بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله wala ashabihi wala tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار الأمر محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan apa yang mengiringi dan menghiasi kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah terluput sedetik pun dari karunia dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang benar, yakni menggunakan nikmat yang berupa kesempatan hidup, keluangan waktu, kelonggaran waktu maupun kelonggaran harta, kesehatan, terlebih iman dan Islam, kita syukuri dengan kita gunakan sebagai upaya nikmat-nikmat tersebut untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertambah taat kepadanya. Dan sungguh berkumpulnya kita di Masjid Al-Hidayah di Desa Teras ini adalah bukan daya, upaya dan kekuatan kita semata sehingga kita sampai di sini. La haula wala quwata illa billah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan berbagai nikmat tadi, terkhusus nikmat iman dan Islam tadi yang menjadikan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan mensyukuri nikmatnya untuk menjalankan ketaatan kepadanya dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita berkumpul karena ketaatan, bukan karena etnis, bukan karena organisasi, bukan karena kelompok, akan tetapi karena ada momen untuk beramal dengan amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sebagai wujud syukur kita sebagai hamba Allah kepada Sang Penciptanya. Kemudian barakallahu fikum, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bahu membahu merealisasikan, mewujudkan acara ini, mimbar dakwah ilallah. Yani acara ini barakallahu fikum adalah dakwah, acara dakwah, yang mana acara ini adalah acara yang terkait dengan albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam rangka merealisasikan, mewujudkan perintah Allah wa ta'awanu 'alal bir wa taqwa, berbagai pihak mulai dari kaum muslimin yang tergabung dalam forum dakwah umat Islam di Boyolali ini dengan ketua panitia tadi Pak Hartanto, dan juga sahibul bait yang memiliki tanah dan pekarangan yang Allah karuniakan kepada beliau, tanah pekalangan kemudian beliau manfaatkan untuk sarana taat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau saat ini sedang sakit, safahullah sifaan kamilan la ba'sa bihi tahur insyaallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau dengan kesembuhan yang sempurna, dan semoga penyakit yang sedang Allah ujikan kepada beliau menggugurkan dosa-dosa yang beliau miliki. Amin. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan izin dan juga bahkan memberikan sepatah dua patah kata sambutan, dan semua ikhwah dan masyarakat sekitar sini yang telah menjalankan perintah Allah dalam rangka bahu-membahu, tolong-menolong di dalam amalan kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan dunia dan akhirat atas amalan yang antum kerjakan. Amin. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana yang telah disampaikan panitia, waktu yang Allah karuniakan kepada kita di pagi hari ini kita manfaatkan untuk mempelajari agama Islam, agama yang alhamdulillah dipeluk oleh mayoritas masyarakat negara Indonesia ini. Dan sesungguhnya agama ini barakallahu fikum tidak sekedar menuntut manusia untuk memeluk agama ini, namun lebih dari itu, untuk manusia itu mempelajari sehingga mengenal dengan benar ajaran yang benar dari ajaran Islam ini. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, bahwasannya latar belakang untuk menjelaskan tentang indahnya ajaran Islam ini karena munculnya beberapa kejadian dan gambaran yang mencoreng-moreng muka agama Islam dan kaum muslimin, sehingga muncul bahwasanya Islam itu menakutkan, Islam itu radikal, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Islam. Yang seperti ini muncul dikarenakan beberapa oknum yang di kartu identitas kependudukannya agamanya tertulis Islam, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi juga dikemas, diberi label Islam. Yang sesungguhnya barakallahu fikum, bagi orang yang mempelajari Islam dengan baik, bagi orang yang memperhatikan Islam dengan baik, maka tentu fenomena yang terjadi yang menjadikan buruk citra Islam itu jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Maka barakallahu fikum, sesungguhnya sebab seorang tidak simpati terhadap kaum muslimin yang mengamalkan sunnah seperti yang disebut Bapak Lurah tadi, Kepala Desa tadi, yang ngebom jenggoten. Sungguhnya jenggot itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau perintahkan kepada kita. Uful liha, panjangkanlah jenggot kalian. Adapun bom, aksi-aksi terorisme, terus tadi pengkafiran terhadap muslim yang lainnya, menganggap tangan orang yang bukan kelompoknya najis, dan lain sebagainya, itu tidak ada kaitan dengan jenggot yang sunnah tadi. Kenyataannya barakallahu fikum, banyak orang-orang yang berjenggot yang menampakkan sunnah dengan pakaiannya dan penampilannya, nyatanya sholat di belakang imam yang bukan kelompoknya. Sholatnya sah, tidak diulangi, menjadi makmum, tidak mesti harus menjadi yang di depan dan imam. Ikut berbaur di masyarakat dalam kerja bakti, siskamling, dan yang lainnya. Maka barakallahu fikum, memang perlu untuk kaum muslimin mempelajari agamanya dengan baik, sehingga ajaran Islam yang baik, kaum muslimin yang baik, persatuan kaum muslimin yang baik, jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang benar-benar membenci Islam dan muslimin melalui isu-isu yang sungguhnya tidak benar, memukul rata perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar, untuk memporak-porandakan kesatuan dan persatuannya kaum muslimin. Maka intinya adalah hendaknya kita mempelajari Islam. Setiap orang yang memeluk Islam punya kebutuhan untuk mengkaji agamanya. Karena ini penting. Orang-orang Arab, para penyairnya dan lain sebagainya, mempunyai peribahasa menjahila syi'ah adahu. Orang yang tidak mengetahui sesuatu itu tidak menyenangi sesuatu tersebut. Orang itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak kenal tadi. Atau dalam peribahasa bahasa Indonesia, orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak dari kaum muslimin, umat Islam, karena kurang baik di dalam mengenal agamanya, membenci sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada aksi bom yang dibenci bukan pemikiran sesat pengebomnya, tapi yang dibenci jenggotnya, jubahnya, cadar istri pengebomnya. Dalam keadaan pengebom ini kadang-kadang barakallahu fikum tertipu dengan orang yang menyesatkannya, yang mengemas perbuatan jahat dengan label jihad. Jangan benci sunahnya yang kebetulan ada pada orang tadi, karena dia melakukan ini karena ada orang yang memprovokasi bahwasanya ini amalan mulia, ini perjuangan agama. Dan dia orang yang cinta kepada sunnah, kepada Islam, sehingga dia sholat berjamaah, dia memanjangkan jenggot, dan lain sebagainya dari sunnah-sunnah yang lainnya. Maka sungguhnya kita kenali ajaran Islam ini, sehingga kita tidak mudah dibodohi dan diadu domba oleh orang-orang yang memancing ikan di air keruh, mengambil kesempatan di saat tidak kondusif keadaannya. Maka barakallahu fikum, dengan waktu yang sangat terbatas, kita berusaha untuk kenalan dengan Islam, supaya perkenalan dengan Islam, atau bagi yang sudah mengenal, ingin memperdalam dan mengetahui tentang ajaran Islam, supaya tambah cinta kita kepada yang namanya Islam, supaya dengan kecintaan terhadap Islam muncul kecintaan kepada sesama kaum muslimin, sehingga tentunya kaum muslimin dengan perbedaan tingkatan keimanan dan ketakwaan mereka, berbeda pula amalan ketaatan yang bisa mereka kerjakan, bisa hidup dengan saling kuat menguatkan. Yang sudah mampu melakukan ini dan itu, tidak memandang remeh yang belum mampu, yang belum bisa mengerjakan ini dan itu, dan kenal itu adalah ajaran Islam, bukan membenci ajaran yang dia tidak mampu mengerjakannya atau belum mampu mengerjakannya. Artinya tercipta suasana ta'awun untuk menjadi muslim yang selalu membangun dan berusaha baik menuju jalan ke depan, mengumpulkan bekal, karena sungguhnya kita semua dipesan di akhir hayat kita, jangan sampai terlepas dari Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian barakallahu fikum, poin yang pertama, kita mengenal dari definisi Islam itu apa. Islam itu apa? Secara bahasa Islam itu bermakna al-istislam. Secara bahasa maknanya istislam. Bentuk kepasrahan. Berserah diri. Dari makna bahasa ini sendiri mestinya orang Islam yang berserah diri kepada sang penciptanya, tentu di dalam kehidupannya tidak semaunya sendiri. Karena sebagai orang Islam dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang punya Islam. Namanya orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa semaunya sendiri. Ucapannya dibatasi. Perbuatannya dibatasi. Sikap-sikapnya diatur. Maka dari sisi kepasrahan, penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi bahasa tentunya kita dapat gambaran memang Islam, orang Islam itu tidak pernah semaunya sendiri. Semuanya selalu dicek, diteliti untuk disesuaikan kepada zat yang dia menyerahkan dirinya secara totalitas. Kemudian makna Islam yang seperti ini maknanya berserah diri sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 83. Allah nyatakan wallahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Dan hanya kepada Allah lah pasrah, berserah diri semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik karena ketaatan atau karena terpaksa. Kalau kita melihat makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit, semuanya pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menentang keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senang atau tidak senang. Karena mentaati Allah karena terpaksa. Kalau Allah tetapkan seorang hamba sakit, maka mau tidak mau dia harus menjalani sakitnya. Entah kapan sembuhnya. Kalau seorang Allah tetapkan hidup di dunia terlahir dalam keadaan cacat, dia pun menjalani hidupnya dengan cacatnya. Tidak bisa protes. Pasrah dengan apa yang Allah tetapkan. Yang kita ambil di sini, makna Islam itu adalah pasrah. Orang yang berislam, maka dia orang yang harus pasrah dengan apa yang Allah tetapkan sebagai syariat bagi muslim. Orang yang Islam tidak menentang, cocok atau kurang cocok, menyenangkan atau kurang menyenangkan, berat atau ringan, itu syariat yang kita telah pasrah kepada yang punya syariat. Kemudian dari sisi istilah, Islam itu al-istislam lillah jalla wa ala bitauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'ah minasyirk wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Islam itu tunduk patuh kepada Allah dengan taat kepadanya. Dan Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini Islam, definisi Islam secara bahasa maupun secara istilah yang dijelaskan para ulama kita. Sehingga seorang muslim itu harus menyerahkan dirinya untuk mentauhidkan Allah, yakni mengikhlaskan semua amalan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillah mukhlisan lahuddin. Ibadahlah kamu kepada Allah dengan memurnikan ketaatan agama ini hanya untuknya. Sehingga di dalam menjalankan amalan agama, seorang muslim itu memurnikan tujuannya, arah amalannya itu untuk Allah semata, mencari ridhonya. Demikian pula Allah nyatakan, perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membuat pernyataan kepada semua manusia tentang Islam, ajarannya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11, Allah nyatakan, kul katakan wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan beragama itu hanya untuk Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang 5 menjelaskan apa yang manusia itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Allah nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka manusia ini semua diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan beragamanya hanya untuk Allah, lurus menuju Allah, mencari ridha Allah, tidak bercabang kepada tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, jadi seorang yang berislam itu adalah orang yang berusaha keras, semua amalan ibadahnya itu untuk Allah, tidak boleh dikotori dengan tujuan-tujuan atau untuk yang lainnya. Kemudian dia sangat-sangat peduli bagaimana supaya agamanya, ketaatannya itu diterima oleh yang dituju dia dengan peribadatan yang dia berusaha memurnikannya tadi. Dibenarkan caranya, dibenahi niatnya, tidak sekedar pokoknya ngamal. Karena kita beramal untuk sesuatu yang kita tuju, yakni Allah. Sehingga amalan kita harus sesuai dengan kriteria yang dimaukan oleh Allah. Kalau kita mau makan untuk kita sendiri, apa selera kita? Sambal korek, keripetek. Namun kalau kita membuat makanan untuk orang yang kita akan jamu, tentunya harus seperti apa yang dipesan oleh orang yang kita buatkan makan tadi. Ini gampangannya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus punya kepentingan besar untuk mencari tahu dan belajar ibadah kayak apa yang Allah inginkan kita kerjakan. Dan itu panduannya, keterangannya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal umat ini buka dan mempelajari Al-Quran. Isinya itu tentang bagaimana cara ibadah, bagaimana niat ibadah, dan bagaimana ibadah yang Allah inginkan dan ridhoi. Tidak cukup sampai di situ. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah yang mencontohi bagaimana cara ibadah dan bagaimana ibadah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas mimbar agar supaya sholatnya disaksikan oleh para sahabat. Dan setelah itu beliau nyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini memberikan faedah, di dalam salat kita enggak sembarangan. Yang penting saya salat. Yang penting gugur kewajiban. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah kita. Teladan yang baik bagi kita. Suri teladan kita menyatakan salat kalian seperti salat yang kalian lihat ini. Maka kepentingan bagi kita untuk mempelajari cara salat sebagaimana sholat yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hal wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat ini untuk wudu seperti wudu beliau. Maka di dalam hadis muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi umat ini dalam hadis dari jalan Imran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsah, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah wudunya dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan faedah. Nabi sangat menekankan kepada kita untuk dalam ibadah wudu, wudu seperti wudu yang beliau ajarkan. Maka sebagai umat Islam yang salah satu dari gambaran yang dijelaskan dari makna Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, yakni dengan ibadah hanya untuk Allah, mestinya punya kepentingan besar untuk mempelajari tata cara ibadah yang dimaukan oleh Allah. Sehingga mohon maaf, kalau masyarakat misalnya melihat seorang muslim wudunya kok beda dengan wudu biasanya, jangan dahulukan seudon. Oh, ini ajaran baru ini. Ini wudu gaya baru ini. Wudu kok begitu. Coba tanya, "Mas, kok wudune benten kali kulo? Siapa tahu orang tadi punya informasi yang ternyata kita butuh terhadap informasi tersebut. Saya sebagai muslim ingin untuk wudu dengan wudu yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini juga bijak, mohon sewu. Wudu panjenengan wudu ipun sinten? Bahasa sininya Boyo Lali. Ini campur seperti Pak Lurah. Kebetulan saya bisa bahasa Jawa. Dukun ini ngertos kula. Bae kula ben nggih ngeten iki, Mas. Oh, makaten ya. Ana niki. Kok jenengan ngertos niku wudune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuhi wudu yang seperti ini. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam hadis Imran Maula Utsman yang diriwayatkan tentang tata cara wudu yang dicontohkan Utsman ibn Affan. Demikian beliau, demikian memulainya, demikian cara mengusap kepalanya. Nah, ini dari ajaran Islam. Oh, berarti bukan ajaran baru. Berarti bukan ajaran sesat. Karena ada di dalam kitab induk hadis Bukhari Muslim. Berarti itu ajaran Islam, ajaran kulo panjenengan sami. Tidak perlu dipermasalahkan. Cuma dia wudu seperti itu karena sudah mempelajari dan mengetahui tata cara wudu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia saudara kita dan dia mempraktekannya. Sedangkan yang masih beda karena memang belum belajar. Tahunya ini wudu warisan dari bapak. Bapak ditanya, ini warisan mbah. Mbah ditanya, ini warisan mbahmu ya. Yang atasnya ditanya, mbah siapa mbah? Yang mengajari ini, mbah. Yang sudah bisa beramal dengan amalan yang sesuai tuntunan Nabi, ketika melihat saudaranya belum mengamalkannya, ya jangan sinis. Sesat wudunya, keliru. Tidak diterima insya Allah amalannya. Jangan diremehkan. Gandeng, rangkul, bimbing dengan halus. Untuk supaya bisa mengamalkan agama dengan benar. Jangan sinis, jangan eksklusif. Mereka juga saudara kita muslim, ingin beragama dengan baik. Mereka yakin mati membawa amal. Mereka beramal ingin diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Gandeng bersama, ibadah bersama, maju bersama, membangun agama. Bukan sekedar maju bersatu bersama, membangun bangsa. Tapi gandeng saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Dan jangan cuek, sudah dia wudu begitu, ini salat begini, lakum dinukum waliyadi. Kita ini masih satu agama. Apakah tega kita menyatakan kepada saudara kita sesama muslim, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita satu agama. Satu akidah, satu sesembahan. Satu kitab bimbingan Al-Quran. Satu Nabi uswah hasanah kita. Ayo bangun bersama. Ayo belajar bersama. Yang saling ramah. Yang saling husnudzon. Jangan mudah suudzon. Kemudian, Islam pula barakallahu fikum, setelah istislam lillah bitauhid, inqiyad lahu bitaah. Islam itu tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah. Sehingga barakallahu fikum, seorang muslim dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, di Arab maupun Indonesia, karena dia berislam maka dia harus tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga kalau seperti yang diceritakan Pak Kepala Desa tadi, kok itu gak mau salaman sama perempuan? Apakah itu ajaran gaya baru? Aliran baru? Biasanya ya plak-plak-plak-plak saja. Bahkan mencari kesempatan supaya bisa bersalaman dengan lawan jenis lebih-lebih nek ayu. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, setelah ngaji dia mau diajak salaman dengan yang lebih ayu daripada yang kemarin, enggak mau, malah menundukkan tanda. Wah, ini kena aliran sesat. Enggak, malah benar itu. Kenapa? Bukan cuma karena sok, namun karena Islam memang melarang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau bahasa yang sudah terlanjur tersebar, muhrimnya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, baik haji maupun umrah. Mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi dan lain sebagainya. Seperti adik kita perempuan, bude bulik kita, saudara bapak ibu. Sama itu gelem, sama ini enggak gelem. Yang ini mahram, yang ini bukan mahram. Oh, berarti ini ajaran Islam ya? Iya. Dan orang yang ketika diuluri tangan oleh wanita yang belum mahram, yang bukan mahramnya, dan itu masih kerabat namun bukan mahram, berilah penjelasan. Pangapunten, ngeten mawon. Jadi enggak usah disentuhkan. Jelaskan biar tidak muncul suudzon. Ini orang di kelompok era belum salaman saja. Yang ini suudzon, yang ini ngerti tidak memberi informasi. Bahasa dusun pun miscommunication. Bahasa desanya, bahasa wajarnya kurang komunikatif. Sehingga ini nyimpulkan sendiri, itu kalau tidak sama kelompoknya tidak mau salaman. Yang ini pun tidak memberikan klarifikasi penjelasan. Islam mengajarkan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya belum pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Dan beliau uswah hasanah. Sehingga sekarang bukan zamannya saling suudzon. Apa yang kita lihat aneh dari kaum muslimin, hendaknya ada tanya dan jawab. Siapa tahu memang yang diamalkan dan aneh tapi ternyata menyimpang. Sehingga kita bisa memberikan pelurusan terhadap saudara kita yang menyimpang. Namun yang kita anggap aneh tadi ternyata bukan perkara yang menyimpang dari Islam. Kita lihat aneh karena kita belum tahu. Sehingga dengan tanya kita dapat penjelasan. Kita semua saudara, satu agama, satu sesembahan, satu suri teladan. Maka kenapa tidak mau ini, tidak mau itu, tidak umumnya, bisa kita tanyakan. Kalau ternyata alasannya karena ajaran Islam, bawakan ayat, nyampaikan hadis, kita harus hormati. Karena memang sebagai seorang muslim harus inqiyadullahu bita'ah. Harus mentaati Allah. Harus tunduk kepada Allah. Karena tidak diperbolehkan Allah, dia pun tunduk untuk tidak mengerjakannya. membuka pintu dialog. Kemudian Islam pula menuntut orang yang memeluknya untuk merealisasikan Islam, bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan para pelakunya. Namun syirik itu luas pembahasannya, sehingga bukan tempatnya untuk menguraikan apa itu syirik. Maka umat Islam pun harus punya kepentingan untuk mempelajari syirik itu apa. Karena seorang yang berislam, Allah tuntut untuk berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana Allah bimbing kita untuk mencontoh suri teladan di dalam hal ini, yakni berlepas diri dari kesyirikan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang 4. Allah nyatakan, qad kanat lakum uswah hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Al-Ayah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Letaknya di mana suri teladan yang baik yang disebut di ayat ini? Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, yakni para penyembah berhala, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan juga sesembahan-sembahan kalian selain Allah. Jadi penyembah berhala ini bukan menyembah berhala 100%. Dia juga menyembah Allah. Namun kadang-kadang diselingi dengan menyembah berhala. Ibadah kepada Allah, yes. Kepada berhala, okay. Mendua. Ini diingkari. Dan kita berlepas diri dari mereka. Dan juga sembahan-sembahan mereka selain Allah. Maka kita harus punya kepentingan besar terhadap mempelajari tauhid, mengenal lawan dari tauhid, yakni syirik. Kemudian barakallahu fikum, ya dibatasi waktu sampai duhur. Kita juga harus mengenal tentang pentingnya berislam dengan benar. Kita diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala serba terbatas. Dibatasi waktu. Jatahnya sebatas umur-umur kita. Dalam keadaan kita tidak tahu kapan batasnya. Yakni kita tidak tahu kapan batas kita di dunia ini. Dan sama-sama kita yakin sebagai seorang muslim, kita harus berbekal ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bekal kita adalah benarnya kita di dalam agama dan amalan kita. Maka barakallahu fikum, kita harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam ini. Karena tidak ada kesempatan untuk kedua kali mengulang hidup sebagai hamba Allah yang beragama dengan benar di dalam hidupnya. Lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Maksudnya sungguhnya agama yang Allah ridhai, yang Allah ciptakan makhluknya, yang Allah utus rasulnya, yang Allah turunkan kitabnya, hanya Islam. Bahkan Allah nyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Allah tidak menerimanya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini harus kita perhatikan. Kita ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kita bawa dengan harapan kita akan diterima oleh Allah, ya agama yang kita bawa, amalan yang kita bawa. Maka kalau yang kita bawa bukan bekal yang benar, bekal yang kurang, suram masa depan kita, wa iyadu billahi min dzalik. Dengan definisi Islam, pentingnya Islam bagi kita, maka kita menginjak kepada pembahasan inti, yakni elok atau indahnya Islam. Karena pentingnya Islam bagi umat manusia, maka tentunya perkara yang penting ini perkara yang bagus, perkara yang sempurna, perkara yang luar biasa. Memang seperti itu keadaannya. Keindahan Islam yang harus kita ketahui itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama tentang Islam itu sendiri. Keutamaannya, kelebihannya itu apa? Sehingga menjadi seperti itu pentingnya. Sehingga kok dipilih oleh Allah sebagai agama umat manusia. Apa kehebatannya dari sisi Islamnya? Yang kedua, dari isi dari Islam itu, yakni ajarannya. Kita lihat barakallahu fikum, kelebihan Islam, keutamaan Islam yang ada pada Islam itu sendiri, yakni Islam itu menjadi agama yang melengkapi agama-agama sebelumnya. Dan Islam ini agama yang mencakup semua peri kehidupan manusia. Mulai dari amalan-amalan dohiriyah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Juga amalan-amalan hati, iman, juga amalan-amalan kepada sesamanya dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihsan. Lengkap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Pada hari ini, yakni Allah berturunkan ayat ini, di Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah, di haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian. Yang namanya sempurna itu sudah utuh. Tidak kelebihan, tidak kurang. Sehingga tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi. Nanti jadi tidak sempurna. Dan barakallahu fikum, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Yakni nikmat agama Islam ini nikmat yang sempurna. Agama-agama yang sebelumnya itu nikmat dari kalangan kelompok manusia. Bani Israel saja. Umat yang terbatas pada tempat tertentu saja. Adapun Islam, agama yang sempurna, ini pun sebagai nikmat yang sempurna. Nikmat yang tidak pernah Allah rubah lagi isinya. Nikmat bagi seluruh umat manusia di belahan negara yang manapun. Tidak kenal etnis, suku, maupun tidak kenal belahan dunia yang mana. Rahmatan lil alamin. Dan Allah nyatakan, pada hari ini pula aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian umat manusia. Islam pun menjadi nikmat besar ketika Islam menjadi agama yang Allah ridhoi sebagai agama. Kemudian dari sisi orang yang memeluk Islam, Islam memberikan keutamaan bagi orang yang memeluk Islam dan istiqomah di dalam memegangi Islam, trennya naik, semakin baik keislamannya, maka yang memeluk agama Islam dan istiqomah di atas Islam, Allah beri karunia kemenangan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kepada rukun iman yang lainnya, maka sungguh kami Allah akan beri kehidupan dia dengan kehidupan yang baik. Ya, ini kehidupan dunianya, kehidupan yang baik. Dan kami akan balasi mereka, pahala mereka atas amalan-amalan mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Syaratnya beriman, berislam, maka amalan-amalan yang dia kerjakan akan memberikan kehidupan dunia yang baik dan akan dibalasi dengan balasan yang besar. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-40. Waman amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa yurzaqun fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh adalah amalan yang benar di dalam niat dan tata cara pelaksanaannya. Dan dia orang yang beriman, seorang muslim mukmin, maka mereka itu akan dimasukkan ke surga dan diberi di surga tadi rezeki yang tidak bisa dihitung. Ini keutamaan Islam. Sudah Islam itu mencakup amalan dohir seseorang, amalan hati seseorang, amalan kepada yang lain dari orang tersebut dilengkapi. Sudah begitu, Islam itu memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang memeluknya dengan baik dan istiqomah hingga akhir hayatnya. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, Islam itu akan mengangkat derajat orang yang memeluknya. Dari sisi ini memang Masya Allah luar biasa, indah, elok Islam itu. Bahwasanya umat yang beragama dengan agama Islam, kalau dia benar di dalam memahami Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dia akan terangkat derajatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kaum muslimin, terkhusus Nabi dan para sahabatnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Kalian wahai umat Islam khaira ummah, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia. Sehingga manusia itu tidak semuanya Islam. Tidak semuanya berislam dengan baik. Maka ketika ada seorang yang memeluk Islam, beberapa orang yang memeluk Islam, maka mereka menjadi sebaik-baik umat di tengah-tengah manusia tersebut. Apa ciri-ciri mereka? Ta'muruna bil ma'ruf. Sering ngajak kepada kebaikan kepada saudara-saudaranya. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan mengingkari kemungkaran yang ada. Dimulai dari kemungkaran yang ada di keluarganya, melebar kepada masyarakat sekitarnya. Demikian adanya. Dan mereka beriman kepada Allah. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu suhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan seperti itulah kami jadikan kalian umat Islam sebagai umatan wasata. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, umatan wasata, ja'alnakum ummatan khiyaran udula. Kami jadikan kalian wahai pemeluk agama Islam umat pilihan dan umat yang adil. Sehingga kalian pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan saksi nanti di hari kiamat atas manusia yang lainnya. Dan bagi kalian umat Islam, saksi kalian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi Islamnya. Ajarannya mengajarkan ajaran yang lengkap, mulai dari akidah, mulai dari amal lahiriah, kemudian baik di dalam beribadah, baik terhadap sesama. Dan bagi yang memeluknya, jaminan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Dan membawa pengikutnya menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian keindahan Islam barakallahu fikum bisa kita lihat dari barakallahu fikum ajaran-ajarannya. Tentunya hanya sebagian saja yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, bagaimana Islam membimbing pemeluknya di dalam peribadahannya. Yakni bimbingan yang tadi kita sebutkan, ibadah itu fokus menuju kepada satu tujuan, Allah saja. Ini sudah ajaran yang indah lagi mudah. Indah lagi mudah. Kita ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Mudah. Satu tujuan, satu keinginan, satu kehendak. Berbeda kalau ibadah itu kepada banyak Tuhan. Yang ini senangnya A, yang ini senangnya B. Kalau buru senangnya yang ini marah. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tanya kepada orang yang dipenjara bersama beliau, ya sahibai as-sijn, wahai dua penghuni penjara, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Coba kalian yang punya banyak Tuhan, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang lebih baik atau Allah yang maha esa lagi maha kuasa? Tentunya, kalau kamu banyak Tuhan, wahai penghuni penjara, kata Nabi Yusuf, kamu bingung. Kamu mau berkhidmat kepada Tuhan yang mana? Bingung, yang ini suka ini, yang itu suka ini. Atau Tuhan yang satu saja. Sudah, satu, fokus tujuannya gampang. Maka Islam memberikan kemudahan bagi pemeluknya untuk beribadah kepada satu tujuan saja. Takutnya sama Allah, taatnya sama Allah. Coba kita lihat pada orang-orang yang belum mendapat hidayah kepada Islam, masih beribadah kepada banyak dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, bingung. Ketika mau beribadah itu bingung. Ini yang dikasih sesaji ini danyangnya perapatan atau danyangnya sendang ya. Nanti kalau danyangnya perapatan dikasih sesaji, danyangnya sendang protes. Padahal danyang perapatan sukanya telur, danyangnya sendang sukanya ingkung. Kalau ini dikasih telur, yang ingkung nanti marah, ngamuk. Kalau dikasih ingkung, yang telur marah, ngamuk. Kalau dikasih telur sama ingkung, boros. Bingung dia. Mau berpergian bingung. Ini seloso pun geblakin bayi, enggak jadi berpergian. Rabu Kliwon, geblakin bahkung, enggak jadi pergi. Akhirnya seminggu tertunda gara-gara geblake banyak orang. Karena keyakinannya masih tercabang-cabang. Yang sama Allah sudah mau pergi, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, halas. Takut tertimpa mara bencana dan lain sebagainya, taat kepada Allah, aman. Indah hidupnya. Tidak penuh kekhawatiran, tidak penuh kebingungan. Butuh kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum, ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat. Islam ajarkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatam wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub وصاحبي بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah ajarkan manusia itu terhadap manusia yang ada di sekitarnya, hendaknya dia berbuat baik yang pertama kepada kedua orang tua. Yang kedua, wadil kurba, orang yang punya kekerabatan, pakdinya, budinya, pakliknya, buliknya. Ajaran Islam mengajari dia harus berbuat baik dan mendahulukan orang tuanya, kemudian kerabatnya, kemudian tetangga dekatnya, juga tetangga jauhnya, yakni masyarakat satu RT-nya, melebar RW, melebar desa, melebar satu bangsa dan negara. Dan juga teman dekat, dan juga orang-orang yang butuh bekal, pertolongan karena terputus, kekurangan di dalam safar perjalanannya. Juga orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Kalau sekarang ya para pegawainya, buruhnya. Islam ajarkan berbuat baik kepada mereka. Tidak semena-mena. Diberikan haknya sebelum kering keringatnya. Diberikan haknya sebagai tetangganya dan lain sebagainya. Tidak mendoliminya, tidak memberikan beban yang lebih berat daripada kemampuannya. Ini secara garis besarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu membimbing seorang muslim di tengah-tengah masyarakat dan ketika bergaul dengan sesamanya dengan beberapa pesan. Beliau katakan, la tahasadu, jangan saling iri dengki. Ada tetangganya dapat nikmat, ikut senang. Tetangganya beri kulkas baru, ikut senang. Beli mobil baru, ikut senang. Jangan iri. Itu mesti hasil korupsi itu. Jangan. Itu ngingu pesugihan itu. Jangan. Ikut senang. Karena dengki adalah awal dari semua kebencian dan permusuhan. Wala tanajasu, dan jangan punya semangat saling merugikan. Tanajus itu ketika ada seorang transaksi jual beli dengan lawannya, dengan orang yang dia sedang berjual beli, dia ikut-ikutan nimbrung. Bu, kalau saya, jangankan 100 ribu, 200 ribu tak beli itu. Zen itu, limit edition. Tidak ada duanya, sampai tidak mau tak serobot. Supaya orang ini terprovokasi. Entah dalam rangka ingin menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak, atau dalam rangka main-main saja semuanya dilarang. Karena yang seperti ini akan merugikan salah satu pihak dan menjadikan ketidaksenangan dan kebencian. Kemudian dikatakan pula, wala tabaghadu, jangan saling benci, dan yang lainnya. Dan beliau bimbingkan, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan beliau pertegas, al-muslimu ahul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Jadi ajaran Islam itu barakallahu fikum mengajarkan kepada kita sesama muslim ini adalah saudara. Nabi katakan al-muslim ahul muslim, supaya orang muslim ini punya perasaan bahwasanya muslim yang lainnya itu saudara, seperti kakaknya, seperti adiknya. Mestinya sayang dia kepada saudaranya. Bagaimana seorang muslim tahu? Dimaklumi kekurangannya, berbagi kelebihan yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, seorang muslim diajari oleh ajaran Islam sikap bermuamalah kepada pemerintahnya. Tentunya seorang muslim, seperti tadi dikatakan, kita ini muslim di negeri Indonesia, punya kepala negara. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada pemimpin pemerintah kalian. Taat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tentunya pemimpin kita, pemimpinnya manusia itu tidak semuanya itu sesuai dengan kriteria yang ada di angan-angan kita. Karena pemimpinnya manusia dari kalangan manusia pasti punya kekurangan. Pasti ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pesan pamitan beliau sebelum meninggalkan umatnya, pesan perpisahannya dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau yakni dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, beliau menyatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara alaikum abdun habsi. Abdun habasi. Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan mentaati. Sekalipun yang menjadi pemimpin kalian, pemerintah kalian adalah budak Habsi. Budak tentunya cara menjadi pemimpinnya menyelisih syariat, karena syarat bagi seorang pemimpin adalah merdeka. Berarti ada penyimpangan sehingga kok dia bisa jadi pemimpin. Budak dari sisi skill kemampuannya tentu tidak punya kemampuan untuk memimpin. Karena dia budak yang terus dipimpin oleh tuannya. Diatur, didikte oleh tuannya. Tidak punya kemampuan untuk memimpin, mengatur orang. Dari sisi penampilan pun habsi, jelek, hitam. Ka'ana bi ra'sihi zabi. Yang di rambutnya ini seolah-olah kayak anggur kering. Rambutnya panjang tidak, orang ruwel, hitam-hitam. Jadi sisi penampilan juga jelek. Artinya tidak suka. Walaupun kamu tidak suka, tapi dia adalah orang yang Allah berikan padanya kepemimpinan, maka dengar dan taati. Dan tentunya innama ta'ah fil ma'ruf. Mentaati perkara-perkara yang baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tentunya dalam mentaati makhluk, tidak dalam rangka memaksiati Allah. Selagi perintahnya adalah perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, perintah yang selaras dengan kemaslahatan umum, kerjakan, dengar, patuhi. Kemudian barakallahu fikum, tentunya pemimpin pemerintah itu manusia, pasti punya kekurangan. Bahkan kekurangannya kadang-kadang kemungkaran. Maka dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau berkata, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifun wa tungkirun. Sungguhnya akan ada yang memimpin kalian, yang ngurusi urusan kalian ini, para pemimpin yang kalian kenali, yang kalian pun melihat perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Tidak benar, tidak pas. Faman kariha faqad bari. Orang yang tidak suka kepada penyimpangan pemimpinnya tadi, tidak selaras, tidak suka dan lain sebagainya, maka dia sudah dinilai berlepas diri dari kejahatan dan kekeliruannya. Wa man ankara faqad salima. Orang yang mengingkarinya itu orang yang selamat. Dia ingkari, dia nasihati dengan cara yang baik. Walakin man radiya wa taba'a. Tapi orang yang salah adalah orang yang meridhoi kemungkarannya bahkan mengikutinya. Maka kalau ada pemimpin seperti ini, banyak kemungkarannya, banyak kejahatannya, kedolimannya, maka para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum. Tidak kita perangi saja mereka itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la masallu. Jangan, selagi mereka masih sholat. Walaupun kemungkarannya terlihat, maka cukup bagi orang yang membencinya, yang tidak suka kemungkaran dia, cukup dia telah berlepas diri dari kemungkarannya. Siapa yang berani mengingkarinya dengan adab, mengingkari kesalahan pemimpinnya dengan cara yang benar, tidak teriak-teriak di jalan, tidak teriak-teriak di panggung, orasi, provokasi, namun dengan cara yang baik, maka dia selamat. Dan siapa yang membiarkan, menyetujui, mengikuti, itulah yang salah. Naam barakallahu fikum. Ini dari sisi ajaran kepada pemimpin yang boleh mungkar, memerangi tidak boleh, menasihati dengan baik itu yang baik. Naam barakallahu fikum. Dan tidak boleh rontak kepadanya, meranginya, kalau barakallahu fikum, naam, mereka masih Islam, masih sholat. Tayyib, ini ada maklumat dari panitia, memang ada beberapa sisa sedikit sebetulnya. Namun apa yang kita lihat tadi, ada gambaran bahwasanya ajaran Islam mengajarkan ibadah kepada Allah demikian bagus, indah. Demikian pula perintah untuk bermasyarakat dengan masyarakat sekitar, memperhatikan kerabat, tetangga, terkhusus orang tua, orang-orang yang asing, terputus dari perjalanannya, hilang, kecopetan, dan lain sebagainya. Tentunya harus teliti karena banyak orang yang bersandiwara sebagai orang yang kecopetan, kehilangan untuk minta ke saudaranya. Namun kalau yang benar kita harus tolong. Demikian pula kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan dan pengaturan kita. Dan juga sikap terhadap pemimpin kita. Insya Allah masih tersisa bagaimana bimbingan umat Islam terhadap umat Islam, sikap mereka terhadap pelaku kemaksiatan, dan bimbingan Islam terhadap sikap kaum muslimin terhadap non muslim. Dan ini pula indah sekali ajaran Islam, mensikapi orang saudara-saudara kita yang masih maksiat. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap orang-orang non-muslim. InsyaAllah ta'ala ini kita tambahkan ba'da zuhur secara singkat. Karena tadi belum terjawab bagaimana kalau ada orang Hindu, Buddha di sekitar kita sebagai bangsa Indonesia yang ada 5 agama atau sekarang lebih. Kemudian ada organisasi-organisasi besar dan lain sebagainya. Bagaimana lingkungan masyarakat, tentunya ada masyarakat yang masih belum dapat hidayah, bahkan menjadi biang kerok, biang onar, masih suka minum, minum yang tidak biasa diminum, dan lain sebagainya. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan sebentar pada duhur. Kita sekarang persiapan sholat duhur.